adanya tasyakuran walimatul haitan di malam ini, adik Yoga semakin tambah dewasa dan cita-cita kelak akan segera tercapai, amin ya. Lagu jasa ibu sosial buat semuanya, yuk kita kasih iman. Ada jasa ibu kembali bareng El Shinta, Style Music.